Kita akan melanjutkan pembahasan tentang permasalahan salat yang kita ambil dari kitab Al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala yang berjudul Tarkhis Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan tentang tata cara salatnya Nabi alaihi as-salatu wassalam. Di mana pada pertemuan yang terakhir barakallahu fikum kita telah membaca keterangan penulis tentang kewajiban untuk menghadap ke arah kiblat tatkala kita melaksanakan salat. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas beberapa golongan yang gugur dari mereka kewajiban untuk menghadap ke arah kiblat tatkala melaksanakan salat. Di antaranya orang-orang yang digugurkan kewajiban untuk menghadap kiblat tatkala salat adalah orang-orang yang tidak mampu untuk menghadap ke arah sana. Seperti seorang yang sakit. Seorang yang sakit dan dia tidak bisa menghadapkan wajahnya ke arah kiblat dan tidak ada yang mengarahkan dia. Atau orang yang dengan terpaksa sholat wajib di atas kendaraan, di atas kapalnya, di atas pesawatnya, atau bahkan di atas mobilnya. Apabila dia mengkhawatirkan keluarnya waktu, apabila dia menunda pelaksanaan sholatul jamaah setelah dia turun dari kendaraannya, dan dia memang tidak bisa sama sekali turun dari kendaraannya dikarenakan kondisi dan situasi, maka diperbolehkan bagi dia dengan terpaksa untuk sholat wajib di atas kendaraan dan tidak dipersyaratkan baginya menghadap ke arah kiblat. Walaupun barakallahu fikum yang disunnahkan apabila dia mampu untuk menghadap ke arah kiblat di awal sholatnya, maka itu bagus. Namun apabila seseorang tidak tahu sama sekali arah kiblat ke arah mana di atas kendaraannya, dan juga kendaraannya juga mengharuskan dia untuk membalikkan badannya, terkadang mobilnya mengarah ke arah kanan sehingga tidak lagi menghadap ke arah kiblat, atau belok lagi ke arah kiri menghadap kiblat lagi sehingga dari sini berkawal fikum, seorang yang melaksanakan sholat di atas kendaraan maka tidak diwajibkan baginya untuk menghadap ke arah kiblat. Kemudian ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah, kita masuk ke dalam ucapan penulis, hukum sholat ila ghairil ka'bati khata'an. Hukum sholatnya seseorang ke arah selain Ka'bah dalam keadaan salah. Maknanya contohnya seseorang berada di daerah yang jauh dari keramaian, dia mengerjakan tugasnya, mungkin ada tugas di hutan, di bagian perkebunan, mungkin jauh dari keramaian, tidak ada orang-orang yang bisa ditanyai tentang arah kiblat di daerah tersebut. Kemudian dia melakukan sholat. Setelah berusaha untuk mengenali arah kiblat ke arah mana, akan tapi tatkala dia sudah sholat dan sudah selesai sholatnya, ternyata dia tadi sholat ke arah yang salah. Ini pembahasan yang akan kita bahas di antaranya. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, "Wa in shalla ila ghairi al-qiblati limin aw ghairihi ba'da al-ijtihad wa tahari jazat salatuhu wa la i'adata 'alaihi." Dan apabila seseorang melakukan salat dan mengarah ke selain kiblat, yaitu menghadap ke arah selain Ka'bah, li ghaimin, dikarenakan mendung, au ghairihi, atau dikarenakan alasan-alasan yang lain, ba'dal ijtihad, setelah dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari arah kiblat yang benar, jazat salatuhu, maka salatnya adalah sah, wala i'adata alaih, dan dia tidak perlu untuk mengulangi. Nah, apabila seorang berada contohnya di tengah samudra, di laut, dia berada di atas kapal. Biasanya orang-orang yang terbiasa hidup di kapal, pekerjaannya memang di atas kapal, di malam hari dia bisa mengetahui mana arah barat, mana arah timur, mana utara, mana selatan, melalui bintang-bintang yang ada. Namun apabila di saat itu dia ingin mengetahui mana arah barat, sehingga dia tatkala melaksanakan sholat ingin menghadap ke arah sana, dikarenakan kiblat di Indonesia adalah ke arah sana, terhalang dia dari mengetahui tersebut dikarenakan adanya mendung, bintang-bintang tertutup tidak terlihat. Ya. Atau seorang yang tadi kita contohkan berada di tengah-tengah hutan, dia tidak memiliki kompas, dia juga jauh dari orang-orang yang bisa ditanya tentang hidup dan yang mana. Kemudian setelah dia berusaha semaksimal mungkin mencari sekitar orang tidak ada, kemudian juga dia tatkala di tengah-tengah laut melihat bintang juga benar-benar tidak ada, dan dia sudah melakukan segala hal yang ia mampu untuk mengetahui mana arah barat, kemudian dia salat, ternyata setelah salatnya selesai dia melaksanakan salat ke arah yang salah. Kata Syekh di sini, dia tidak perlu mengulangi. Salatnya tadi sudah sah. Hal ini barakallahu fikum berdasarkan hadis sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menceritakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin fa asabana ghaimun fataharraina wahtalafna fil qiblah." Dahulu kami, yaitu sebagian para sahabat, di antaranya adalah sahabat Jabir bin Abdullah, berada dalam sebuah perjalanan bersama Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan tatkala itu Jabir terpisah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dikarenakan beliau dan sebagian sahabat menjadi utusan beliau. Fa asabana ghaibun, kemudian tatkala kita ingin melaksanakan salat, ternyata mendung. Yang biasanya mereka mengetahui arah kiblat kemana dengan bintang-bintang yang ada, ternyata dikala itu mendung. Fataharaina, maka masing-masing kami, orang-orang yang bersama saya, kata Jabir, berusaha untuk mengetahui arah kiblat dengan usaha-usaha yang mereka mampu. Wahtalafna bil qiblah, dan ternyata kami tetap berselisih mana gerangan arah kiblat yang benar. Fa shalla kullu rajulin minna ala hidah, maka masing-masing kami salat ke arah yang dia sangka itu adalah kiblat yang benar. Fa ja'ala ahaduna yakhuttu baina yadayhi lina'lama amkinatana, kemudian kita menggariskan sebuah garis di depan kami, ya, kami menggariskan sebuah garis di depan kami agar kami tahu di esok hari kemanakah arah kita sholat. Falamma asbahna nawarna, dan tatkala kita masuk di pagi hari, ya, tatkala itu malam hari, tatkala Jabir bin Abdullah dan yang bersama beliau bermalam, kemudian telah tiba waktu pagi, nawarna, masing-masing kita melihat garis yang masing-masing digaris, ya, ke arah mana tadi malam mereka melaksanakan sholat. Faida nahnu sholaina ala ghairil qiblah, ternyata sebagian kami ada yang sholat ke arah kiblat yang salah, ya, tidak semua, ada yang benar, ada yang salah. Kata Jabir, sebagian kami ada yang di malam hari sholat ke arah kiblat yang salah. Fadakarna dzalika linnabi, kemudian kami laporkan kejadian tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Falam ya'murna bil i'adah, dan beliau SAW tidaklah memerintahkan kami untuk mengulangi sholat-sholat kami. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, qad ajza'at salatukum. Salat yang kalian laksanakan telah sah dan sempurna. Nah, dari hadis ini barakallahu fikum, hadisnya sahabat Jabir bin Abdullah, kita mengetahui bahwasanya apabila seorang telah berusaha untuk mencari kiblat yang benar akan tapi dia tidak mengetahuinya dikarenakan udzur-udzur yang ada dan dia telah melaksanakan salat ke arah kiblat yang salah, maka dia tidak perlu untuk mengulangi salatnya. Nah. Hadis ini juga barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah taala, di mana beliau mengatakan, wa hadzal hadis istadalla bihi ulama ala anna istiqbal al-qiblati fi shalah wajibun min wajibatiha wa laisa bi syartin biha. Kata Syekh Muhammad Umar Bazmul, dan hadis ini, yakni hadis Jabir yang tadi kita baca, adalah hadis yang digunakan sebagai dalil oleh para ulama bahwasanya menghadap ke arah kiblat di dalam salat adalah kewajiban salat, bukan syarat sahnya salat, ya. Menghadap ke arah kiblat adalah kewajiban-kewajiban salat, bukan syarat sahnya salat. Ditinjau dari mana kesimpulan ini barakallahu fikum, fa yu'dzar fi tarkihi nisyana, sehingga seseorang diberikan uzur untuk tidak mengulangi salatnya apabila dia salat ke arah kiblat yang salah dalam keadaan lupa, dalam keadaan wa kadza jahlan ba'da badzil judi wa tahari. Begitu pula ini ditinjau dari bahwasanya seseorang tatkala ia salat ke arah kiblat yang salah dalam keadaan tidak mengetahui kiblat yang benar, setelah dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengetahui arah kiblat yang benar, la yalzamu liyada, dia tidak perlu untuk mengulangi. Berbeda dengan wudu. Apabila wudu ini syarat sahnya salat, ikhwan. Wudu bukan kewajiban salat tapi syarat sahnya salat. Apabila seorang meninggalkan wudu dalam keadaan lupa, wajib untuk diulangi walaupun sudah keluar waktu salat. Ya. Seorang melaksanakan salat zuhur tanpa wudu dikarenakan lupa. Ya, dikatakan lupa. Kemudian setelah masuk waktu maghrib, ya, dia baru ingat ternyata waktu tadi dia sudah melaksanakan sholat tanpa wudhu, maka wajib dikala itu dia mengulangi pelaksanaan sholat wudhu. Ya, itulah yang namanya syarat. Apabila syarat sahnya sholat itu hilang satu, wajib untuk mengulanginya kapanpun. Namun wajib kewajiban dari kewajiban sholat berbeda. Kalau kewajiban sholat di antaranya dalam menghadap kiblat ditinggalkan dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui setelah mengerahkan usaha maksimal untuk mengetahuinya, akan tapi tetap kita tidak mengetahuinya, maka tatkala kita mengetahui mana kiblat yang benar, kita tidak perlu mengulangi. Dan itu adalah kewajiban sholat. Kewajiban sholat apabila ditinggalkan dalam keadaan tidak mengetahui atau lupa, maka tidak perlu untuk diulangi sholat. Nah. Kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa idza jaa man yathiqu bihi wa huwa yusalli fa akhbarahu bi jihatiha fa 'alaihi an yubadira ila istiqbaliha wa salatuhu sahihah. Dan apabila dia sedang melaksanakan salat ke arah kiblat yang tidak benar, tidak ke arah Ka'bah, kemudian datang seseorang yang bisa ia percaya, datang seseorang yang ia percaya, kemudian orang tadi mengkabarkan, memberitahukan kepada kita tentang arah kiblat yang benar, maka bagi kita yang sedang melaksanakan sholat ke arah kiblat yang salah, diperintahkan untuk segera merubah arah kiblat kita ke arah kiblat yang benar. Dan sholat yang sudah kita laksanakan ke arah kiblat yang salah itu sudah dihitung sebagai rakaat yang sah, tidak perlu ditambah. Nah, ini gambarannya tatkala kita mungkin sholat di tengah-tengah hutan, ya, setelah kita mencari kesana kemari, tidak ada orang yang bisa ditanya tentang arah kiblat yang benar. Kemudian juga usaha-usaha yang lain sudah kita coba, tetapi juga kita tidak mampu. Kita sholat ke arah yang salah. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang melewati kita, dan dia tahu arah kiblat mana yang benar di daerah tersebut. Kemudian dia tiba-tiba memberitahukan kepada kita dalam keadaan kita sedang sholat, ya fulan, antum sholat ke arah kiblat yang salah. Kiblat yang benar antum menghadap ke arah kanan antum. Ya. Antum menghadap ke arah kanan antum. Segera balik badan ke arah kanan. Maka di saat itu kita diperintahkan untuk segera membalikkan badan kita ke arah kanan, dan sholat yang sudah kita lakukan walaupun 3 rakaat itu sudah terhitung rakaat yang sah, tidak perlu ditambahi. Hal ini barakallahu fikum sebagaimana sebuah hadis yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sebelum adanya pensyariatan salat ke arah Ka'bah, dahulu kaum muslimin salat ke arah Baitul Maqdis, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keinginan yang sangat besar untuk mengubah arah kiblat salat kaum muslimin ke arah Ka'bah Baitul Haram, bukan Baitul Maqdis. Benar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi impian Rasulullah SAW dengan menurunkan ayat yang mulia, kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Qad nara taqallubu wajhika fis sama'. Falan waliyannaka qiblatan tardaha, sungguh kami akan mengarahkan kamu ke arah kiblat yang engkau mau. Wa wali wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu ke arah al-masjidil haram. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-144. Tatkala turun ayat surat Al-Baqarah 144 ini, disitulah dimulai awal pensyariatan salat ke arah Baitullahil Haram, Masjidil Haram, bukan ke arah Masjidil Aqsa. Dan ayat ini turun di malam hari, sehingga dipraktekkan di awal kali adalah di waktu subuh. Ya. Orang-orang yang salat bersama Rasul alaihi salatu wassalam dan imamnya beliau, itu sudah tidak ada problem lagi. Karena memang Rasulullah SAW yang mengetahui syariatnya, kemudian langsung dipraktekkan di sholat subuh. Dan ada jamaah di masjid lain, yang mana mereka sholat subuh masih ke arah Baitul Maqdis, dikarenakan tidak atau belum mengetahui tentang turunnya ayat ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga barakallahu fikum, tatkala mereka sholat subuh ke arah Baitul Maqdis, ada satu orang yang mendatangi mereka, kemudian meneriaki mereka dengan ucapannya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata qur'an wa qad umira an yastaqbila al-qiblah aw an yastaqbila al-ka'bah ala fastaqbaluha. Sesungguhnya tadi malam telah diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam ayat dari Al-Qur'an, dan beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah di dalam salat, maka menghadaplah kalian ke dalam ke arah Ka'bah. Ya, orang tadi mendatangi memerintahkan jamaah salatnya untuk menghadap ke arah Ka'bah. Wa kanat wujuhum ila syam, dan dikala itu jamaah salat subuh ini wajahnya masih menghadap ke syam, maknanya syam Baitul Maqdis, masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Fastadaru, maka mereka pun mengubah arahnya, mengubah arah salat mereka ke arah Ka'bah dalam keadaan salat tanpa membatalkan dan tanpa menambahi rakaat yang mereka salat ke arah Baitul Maqdis sebelumnya. Dan sini barakallahu fikum, kita mengetahui bahwasanya apabila kita sedang melaksanakan salat ke arah yang salah, kemudian ada yang mengingatkan, maka kita segera membalikkan badan kita ke arah kiblat yang benar dan tidak diperlukan untuk mengulangi rakaat yang sudah kita salah di dalamnya. Nah, itulah yang berkaitan tentang menghadap ke arah Ka'bah di dalam sholat. Kemudian barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang menghadap ke arah kiblat di dalam sholat. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab tentang al-qiyam, bab tentang berdiri di dalam sholat. Berdiri di dalam sholat. Kata Syekh, wajib alaihi an yusalliya qaiman wa huwa ruknun. Diwajibkan bagi seorang yang melaksanakan sholat untuk sholat dalam keadaan berdiri. Diwajibkan baginya untuk sholat dalam keadaan berdiri. Wa huwa ruknun, dan ini adalah rukun. Jadi berdiri di dalam sholat termasuk dalam rukun-rukun sholat. Hal ini barakallahu fikum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumul lillahi qanitin," dan berdirilah kalian, yakni salatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk melaksanakan salat dalam keadaan berdiri. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini pula barakallahu fikum, bahwasanya Nabi alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan berdiri tatkala beliau melaksanakan salat fardu apabila beliau tidak memiliki wudu. Hal ini barakallahu fikum juga diutarakan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, salah satu ulama madzhab Maliki yang tersohor, di mana beliau mengatakan, wa ajma'al ulama 'ala anna al-qiyam fi salatil fariidhati fardhun wajibun 'ala kulli sahihin qadirin 'alayhi la yujzihi ghayru dhalika in kana munfaridan aw imama. Dan para ulama seluruhnya bersepakat bahwasanya berdiri di dalam salat wajib yang wajib, ya, berdiri di dalam salat fardhu adalah kewajiban bagi setiap orang yang sehat dan mampu untuk melaksanakannya. Tidak sah sholat seseorang tanpa berdiri apabila dia mampu untuk berdiri, baik dia berposisi sebagai imam atau posisinya sebagai orang yang sholat sendirian. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, dan beliau Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya berdiri dalam salat adalah rukun. Rukun yang apabila rukun tersebut tidak ada, maka tidak ada salat. Yani apabila rukun tersebut tidak dilaksanakan, maka salatnya tidak sah. Itu adalah makna rukun. Dan rukun barakallahu fikum, rukun salat apabila ditinggalkan dalam keadaan sengaja, maka seorang yang melaksanakan sholat tadi, sholatnya batil, sholatnya batal, tidak sah sama sekali apabila ditinggalkan dalam keadaan sengaja. Dan apabila ditinggalkan dalam keadaan sahwan, dalam keadaan lupa, atau dalam keadaan jahlan, tidak tahu, maka menurut jumhur para ulama, menurut kebanyakan para ulama, tulho ar-rak'atul lati taraka minha rukna faqat, maka tidak teranggap rakaat salat yang dia tinggalkan rukun padanya. Kita contohkan supaya bisa lebih dipahami dan bisa lebih dicerna, ya. Di antara rukun salat adalah membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah ini rukun. Jika ditinggalkan dalam keadaan sengaja, maka batil dari awal sampai akhir sholat seseorang. Ya, walaupun dia di awal membaca surat Al-Fatihah, kemudian di rakaat yang kedua sengaja tidak membaca surat Al-Fajr, maka sholatnya dari rakaat pertama dan rakaat kedua semuanya tidak teranggap batil, dikatakan dia meninggalkan rukun sholat dengan sengaja. Namun sekarang pertanyaannya, bagaimana apabila seseorang tidak mengerjakan rukun sholat dikarenakan lupa atau dia tidak tahu? Nah, ini permasalahannya. Seorang sholat subuh dua rakaat, ya, di rakaat yang pertama dia membaca surat Al-Fatihah, akan tapi di rakaat yang kedua dia lupa untuk membaca surat Al-Fatihah, sehingga tatkala dia sudah tasyahud baru ingat, loh, saya tadi rakaat kedua sepertinya tidak membaca surat Al-Fatihah dan itu rukun. Lantas apa yang harus saya lakukan? Tatkala imam salam, kamu berdiri satu rakaat lagi. Karena rakaat yang teranggap darimu adalah rakaat yang kau membaca surat Al-Fatihah padanya, dan pada hakmu itu ada pada rakaat yang pertama. Adapun rakaat yang kedua kau tidak membaca, rakaat kedua itu tidak teranggap. Harus ditambah tanpa membatalkan. Harus ditambah tanpa membatalkan. Apabila kita ingat masih dalam posisi sholat. Nah, berarti seakan-akan kita sholat tiga rakaat karena rakaat yang kedua tidak teranggap, rukunnya tidak ditambah. Nah, itulah perincian tentang seorang yang meninggalkan rukun-rukun sholat. Dan berdiri termasuk daripada rukun sholat yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap orang yang melaksanakan sholat fardu. Illa alal musalli sholatul khauf, kecuali bagi seseorang, ini berarti masuk kepada golongan-golongan yang dikecualikan. Di antara golongan yang dikecualikan, digugurkan dari mereka kewajiban untuk berdiri dalam sholat, al musalli sholatul khauf, orang yang sholat dalam keadaan peperangan berkecamuk, ya, seorang mujahid berjihad, kemudian dia ingin melaksanakan sholat, perang sedang berkecamuk di situ dengan sengitnya. Fayyuzulahu an yusalliya raqiban, maka diperbolehkan bagi seorang yang melakukan sholatul khauf untuk sholat dalam keadaan mengendarai kendaraannya, apabila dia mengkhawatirkan waktu sholat selesai dalam keadaan perang ini masih terus berkecamuk. Hal ini barakallahu fikum sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238 dan 239. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hafiz hafidu ala salawatil wusta, hafidu ala salawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jagalah oleh kalian kaum muslimin salat-salat kalian, terkhusus salat al-wusta. As-salatul wusta, salat yang tengah, dikatakan oleh para ulama maksudnya adalah salat asar. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan penyebutan sholat asar dalam surat Al-Baqarah yang ke-238 ini, dan itu menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya sholat asar itu memiliki keistimewaan di atas sholat-sholat yang lainnya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwasanya sholat yang paling afdol dari 5 sholat fardu yang ada adalah sholat asar. Ya, yang paling afdol adalah sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakan salat oleh kalian untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sekalian untuk salat dalam keadaan. Fa'in khiftun, dan apabila kalian dalam keadaan ketakutan, maknanya kalian sedang berperang di peperangan yang masih berkecamuk, farijalan aw rukbana, maka boleh bagi kalian untuk salat dalam keadaan berjalan atau salat dalam keadaan mengendarai kendaraan. Faidah itu, dan apabila kalian sudah merasa aman, yakni dari cengkraman musuh, peperangan sudah mulai mereda, kecamuknya, kalian dalam keadaan aman, mampu untuk melaksanakan salatul khauf sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Fadzkurullaha kama 'allamakum ma lam takun ta'lamun. Maka ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan sebagaimana ia ajarkan kepada kalian di waktu sebelum kalian belum mengetahui. Nah, maknanya barakallahu fikum, dari ayat ini kita diberitahukan bahwasanya orang yang melaksanakan salatul khauf, salat di tengah perang berkecamuk, tidak diwajibkan baginya untuk berdiri dalam salat. Boleh salat dalam keadaan mengendarai, boleh salat dalam keadaan duduk sembari, ya, istilahnya umpet dari musuh, dan itu hanya bisa ia dapatkan dengan duduk atau bahkan dengan berbaring, diperbolehkan. Ya, ini orang yang salat dalam keadaan salat dalam keadaan perang berkecamuk. Begitu pula di antara golongan ya, syariat ini mengecualikan mereka dari kewajiban berdiri dalam salat adalah al-mariyu al-ajizanil qiyam, orang yang sakit yang tidak mampu untuk berdiri. Nah, itu. Orang yang sakit itu, orang yang sakit yang tidak mampu untuk berdiri di sini, maka diperbolehkan baginya yusalli jalisan in istata'a, boleh dia untuk salat dalam keadaan duduk. Dan apabila dia masih tidak mampu duduk, wa illa fa'ala janbin, maka dia salat dalam keadaan terlentang. Ya. Dan orang yang sakit di sini dijelaskan oleh para ulama itu bisa jadi orang yang benar-benar sakit tidak mampu untuk berdiri. Begitu pula masuk di dalamnya orang yang mampu untuk berdiri, akan tetapi tatkala ia berdiri dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan sakit yang ia derita semakin parah atau semakin lama sembuhnya. Atau seorang yang apabila dia berdiri dia mengalami masyaqqah kabira, dia mengalami kesusahan yang sangat, dan terlebih kesusahan tersebut, rasa sakit yang ia rasakan akan ia rasakan nanti lebihnya itu tatkala sudah selesai berdiri. Tidak, Assalamualaikum, digolongkan sebagai orang yang sakit. Sebagaimana Rasulullah SAW berfirman bersabda dalam hadisnya Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, tatkala Imran ibn Husain beliau bertanya kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau memiliki sakit yang menyebabkan beliau tidak mampu untuk berdiri, maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. "Fa illam tastati fa qa'idan." Apabila kamu tidak mampu untuk berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. "Fa illam tastati fa 'ala janbin." Dan apabila engkau masih tidak mampu untuk duduk, maka sholatlah dalam keadaan terlentang. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini barakallahu fikum, kita mengetahui bahwasanya orang yang sakit dia digolongkan termasuk orang-orang yang digugurkan kewajiban berdiri dari mereka. Waktu sholat isya jam berapa? Dapat 16. Jadi sudah masuk? Belum. Salat 12 itu berarti kecepatan. Baik. Kemudian barakallahu fikum, di antara golongan yang dikecualikan dari melaksanakan salat dalam keadaan berdiri adalah al-mutanaffil, orang yang melaksanakan sholat sunnah. Orang yang melaksanakan sholat sunnah. Falahu an yusalliya raqiban. Orang yang melaksanakan sholat sunnah boleh sholat dalam keadaan mengendarai. Aw qa'idan insya'a. Dan begitu pula ia boleh untuk melaksanakan sholat dalam keadaan duduk apabila dia menghendaki. Wa yarka wa yasjudu iman biroksihi. Tatkala dia duduk, boleh dia ruku dan sujud hanya dengan isyarat kepala. Ya, dia menjadikan sujudnya itu lebih rendah dari rukunya. Apabila dia sholat dalam keadaan duduk, dia isyaratkan dengan kepala, rukuknya seperti ini, sujudnya lebih rendah, sujudnya seperti ini. Itu diperbolehkan orang yang salat sunnah. Wa kadzalikal marid wa yal sujudahu akhfat min ruku'ihi. Begitu pula seorang yang sakit, tata cara salat duduknya juga diperbolehkan untuk menjadikan sujudnya itu lebih rendah dari rukuknya dengan isyarat kepala. Di sini barakallahu fikum, ternyata Islam memberikan kemudahan bagi seseorang yang ingin melaksanakan sholat sunnah, ya. Walaupun dia tidak memiliki udzur, dia boleh untuk sholat sunnah dalam keadaan duduk, sholat lail dalam keadaan duduk, bahkan sholat witir atau sholat tahiyatul masjid dalam keadaan duduk boleh, diperbolehkan. Nah, hal ini barakallahu fikum sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW ditanya juga oleh Umar bin Husain, sa'al tubuh Rasulullah SAW an salatir rajul wa huwa qa'id. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang melaksanakan salat dalam keadaan duduk, yakni salatnya salat sunnah. Maka beliau SAW mengatakan, dan beliau tidak mengingkari, beliau hanya mengkhabarkan, man shalla qa'iman fa huwa afdal. Orang yang melaksanakan salat dalam keadaan berdiri, maka itulah yang paling afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Apabila seseorang melaksanakan salat sunnah dalam keadaan duduk tanpa udzur, maka dia mendapatkan setengah pahala orang yang salat dalam keadaan berdiri. Wa man shalla qa'idan awaman sholana iman falahu nisfu ajril qa'id. Dan barang siapa yang sholat sunnah dalam keadaan terlentang tanpa udzur, maka dia mendapatkan pahala setengah dari pahala orang yang melaksanakan sholat sunnah dalam keadaan duduk. Ini itu kabar dari Rasulullah SAW, dan beliau tidak mengingkari seorang yang sholat sunnah dalam keadaan duduk, dan itu juga beliau praktekkan dalam sholat sunnah. Dalam sholat lain dijelaskan oleh para ulama, ada tiga kaifiah, ada tiga tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tata cara yang pertama, beliau sholat lail dalam keadaan berdiri dari awal sampai akhir, ya. Dan itu yang paling afdal. Kemudian di antara tata cara sholat lail yang beliau lakukan, yang dilakukan kepada kita sekalian, adalah beliau sholat sunnah dalam sholat lail dalam keadaan duduk, sholat malam dalam keadaan duduk. Kemudian beliau membaca, dan biasa sholat beliau panjang. Apabila tinggal tersisa sekitar 30 ayat lagi yang ingin beliau baca, beliau berdiri. Kemudian menyelesaikan bacaannya, kemudian rukuk dalam keadaan berdiri. Rakaat kedua, duduk lagi. Tinggal 30 ayat, berdiri. Kemudian rukuk dalam keadaan berdiri. Seperti itu. Itu tata cara yang kedua. Menggabungkan antara duduk dan berdiri. Kemudian yang ketiga juga yang diriwayatkan kepada kita sekalian dari Rasulullah SAW, beliau sholat lain dalam keadaan duduk dari awal sampai akhir, terkhusus di waktu beliau sudah tua. Itu juga boleh dilakukan. Barakallahu fiikum. Walaupun apabila Rasulullah SAW beliau sholat sunnah dalam keadaan duduk, itu tidak berlaku hadis tadi yang kita baca. Sholat sunnah orang dalam keadaan duduk setengah pahala orang yang sholat sunnah dalam keadaan berdiri, itu tidak berlaku untuk Rasulullah SAW. Tatkala beliau SAW sholat dalam keadaan duduk, beliau dicolek oleh salah seorang sahabatnya, ya, yang masih kecil, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, ya. Kemudian Rasulullah SAW menengok setelah sholat, kenapa gerakan? Bukankah engkau mengatakan orang yang sholat sunnah dalam keadaan duduk dia mendapatkan setengah pahala? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma ana kamithli ahadin minkum. Saya tidak seperti kalian dalam permasalahan ini. Maknanya beliau dikecualikan. Walaupun beliau sholat dalam keadaan duduk, beliau tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Adapun kita, apabila sholat sunnah dalam keadaan duduk tanpa udzur, kalau ada udzur, pahalanya tetap sempurna walaupun kita duduk. Pembahasannya kalau tidak ada udzur, kita hanya ingin sekali-kali sholat dalam keadaan duduk, maka pahalanya mendapatkan setengah pahala orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Nah, itulah tiga golongan yang syariat ini mengecualikan mereka untuk wajib dalam melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, yaitu orang yang sholat sholat khauf, kemudian orang yang sakit tidak mampu untuk berdiri, begitu pula orang yang sholat sunnah. Orang yang sholat sunnah boleh baginya untuk sholat dalam keadaan berdiri, duduk, atau bahkan dalam keadaan tidur. Nah, ini terentang. Nah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Nah, membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Para ulama bersilang pendapat dalam permasalahan ini. Masing-masing mazhab memiliki pendapat dalam permasalahan ini. Adapun pendapat yang masih saya pegangi, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ubadah bin Shamit, beliau mengatakan, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat yang sah bagi seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan ini mutlak. Sehingga mencakup orang yang sedang keadaan imam, kemudian makmum, begitu pula orang yang sholat sendirian. Nah, dan sekarang pertanyaannya, makmum kapan membacanya? Padahal ada ayat di sana, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa anshitu." Apabila dibacakan Al-Qur'an pada kalian, maka diamlah kalian dan dengarkan. Dari sini para ulama mengatakan membaca Al-Fatihah bagi makmum itu ada tiga waktu dia boleh memilih. Yang pertama, dia membaca setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah amin, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Itu cara yang pertama, waktu yang. Kemudian yang kedua, makmum juga boleh yutabi mutaba'atan lil imam. Dia mengikuti ayat per ayat bacaan imam. Imam membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Imamnya ar-rahmanir rahim. Dia membaca dan seterusnya. Ya. Itu cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, boleh untuk mendahului imam dengan syarat, dan ini adalah kondisi darurat, apabila imamnya terbiasa sholat dengan kebut. Sehingga apabila kita menunggu imamnya selesai surat Al-Fatihah, kita tidak mampu untuk menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah karena keburu imamnya ruku. Ya. Kalau kita bacanya setelah Al-Fatihahnya imam, kita bakalan tidak baca surat Al-Fatihah, dan itu menyebabkan rakaat yang kita lakukan mulqa, tidak teranggap. Dia diperbolehkan bagi kita sekalian untuk membaca surat Al-Fatihah sebelum imam. Walaupun hukum asalnya membaca surat Al-Fatihah harus setelah imam. Bisa jadi ayat per ayat atau setelah sempurna bacaan Al-Fatihahnya imam. Seperti itu. Dan tetap wajib. Ya. Imam makmum wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Nah, adapun dalam sholat, sholat jahriyah seperti maghrib, kemudian isya, subuh, maka kita sekedar membaca surat Al-Fatihah saja. Tidak perlu menambah surat tatkala imamnya mengeraskan suaranya. Ya, karena tadi sebagaimana dalam ayat, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan perhatikanlah serta diamlah kalian. Maknanya kita tidak membaca apa-apa tatkala kita mendengar imam dalam keadaan membaca surat-surat. Lantas bagaimana dengan Al-Fatihah tadi? Tidakkah kita diwakili baca oleh imam? Tidak. Itu dikecualikan dari hadis Ubadah bin Shamit tadi, tidak ada sholat yang sah bagi seorang yang melaksanakan sholat tidak membaca surat Al-Fatihah. Sehingga intinya barakallahu fikum, membaca surat Al-Fatihah itu sebuah rukun bagi imam, makmum, dan munfarid, yaitu orang yang sholat sendirian. Nah, jelas insyaallah ya. Jelas. Seorang berangkat kerja sebelum masuk waktu subuh, Ustaz. Terus di kendaraannya dalam keadaan masuk waktu subuh gitu. Terus sampai di kerjaannya setengah enam gitu. Gimana kira-kira itu? Gimana, Ustaz? Apa salah di atas kendaraan atau sampai di tempat kerja? Dalam hal ini barakallahu fikum, seseorang dihadapkan kepada dua kondisi. Di samping seorang pria wajib untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berjamaah, ya, dia juga dihadapkan pada kondisi dia harus mengikuti kendaraan yang tidak bisa berhenti tatkala sholat jamaah dilaksanakan di masjid. Dalam hal ini barakallahu fikum, apabila memang seperti ini terus keadaannya, apabila dia mampu untuk berangkat sendiri bukan dengan kendaraan dari perusahaannya, maka ahsan untuk berangkat sendiri kemudian berhenti. Walaupun dia berangkat sebelum subuh, dia berhenti di masjid yang dilaksanakan sholat jamaah di sana, ya. Namun apabila dia tidak mampu untuk berangkat sendiri, dia harus mengikuti kendaraan perusahaannya tadi. Permasalahan yang berkobar itu, dia tidak sholat di atas kendaraan, maka dia menunggu sampai dia turun walaupun tidak bersama jamaah. Dan apabila orang-orang yang di bis tadi belum sholat semuanya, maka dianjurkan tatkala sampai di tempat kerjaan mereka bersama-sama mendirikan jamaah yang kedua. Dan itu lebih afdal. Nah, seperti itu. Kami kemarin dengan kami sholatnya yang kurang. Imamun karena sudah dia 20 subhanallah, makanya diikuti imamun. Karena dia kira mungkin saya yang keliru. Habis itu kita salatkan sujud sawi, langsung salam. Di kurang satu, gimana hukumnya? Sujud sahwi dalam keadaan rekatnya kurang satu. Iya. Nah, dalam keadaan seperti ini, imam mengajak para makmum untuk menambah satu rakaat lagi. Ya, menambah satu rakaat lagi, kemudian melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ya, melakukan sujud sahwi sebelum salam. Jadi sudah sujud sahwi ini. Kemudian ada yang memberitahu ternyata makmum tadi mengingatkan dalam keadaan salah juga. Yang benar ternyata imamnya, sehingga dia kurang satu rakaat. Diwajibkan, ini bukan perkara yang sunnah, wajib untuk menambah satu rakaat dikarenakan rakaat mereka kurang satu. Ya, dikarenakan rakaat mereka pulang sudah salam tadi. Ya, walaupun sudah salam. Dan apabila seorang sudah keburu pulang ke rumah, maka dia menambah satu rakaat di rumah. Ya, dan menambah satu rakaat di rumah, kemudian sujud sahwi sendiri. Sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam dikarenakan dia melakukan kesalahan berupa pengurangan. Kalau pengurangan, kekurangan rakaat contohnya dalam salat, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau penambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam lagi. Itu kalau nambah. Kalau kurang, itu sujud sahwinya sebelum salam. Nah, sehingga bagi para makmum yang kurang satu rakaat, maka menyempurnakan satu rakaat tersebut di rumah-rumah masing-masing. Begitu. Nah, tapi tetap satu, kurang satu rakaat. Kewajibannya menyempurnakan rakaat-rakaat yang disyariatkan. Baik. Mungkin itu yang bisa. Aku yang begitu paham. Kalau makmum berarti sholat bisa makmum subuh itu baca. Tidak usah perlu baca surat Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah tapi tidak baca suratan yang lain. Tidak baca surat yang lain. Ya, cukup dia membaca surat Al-Fatihah setelah imam, kemudian dia diam mendengarkan imam membaca. Gitu aja. Kadang maksudnya imam baca suratnya yang surat Al-Fatihah itu pendek sekali kan gitu. Nah, iya. Ya tadi, kalau memang biasanya imam ini bacanya pendek, ya, maka kita tidak mengapa membaca barengan imam atau sebelum imam. Maka boleh. Ya. Jadi langsung takbir itu. Ya, istiftah kemudian baca Al-Fatihah. Tadi catatannya ya, kalau memang kebiasaan imam ini sholat dalam keadaan cepat, ya, dan kita tidak mampu untuk mengejar apabila kita membacanya setelah imam membaca. Nah, ini boleh untuk membaca surat al-fatihah bersama dengan imam atau sebelum imam bahkan itu diperbolehkan. Jadi apa adalah yang pernah dengar yang sudah bacaan imam itu sudah bacaan makmum? Itu pendapat salah satu madhab. Ya, itu ada pendapat ulama yang berpendapat seperti itu. Akan tapi tadi dalam permasalahan fikih ini banyak pendapat-pendapat ya, dan mereka memandang sesuai dalil yang mereka enggak benar. Adapun tadi makanya ana katakan di awal pendapat yang sampai sekarang masih ana yakini, ya, yang masih ana amalkan, alhamdulillah, berdasarkan hadis tadi Rasulullah SAW memutlakkan tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Nah, itu. Ada pun ulama yang berpendapat bacaan imam adalah bacaan bagi imam, ada. Nah, ada pendapat seperti itu, ada. Nah, mungkin itu insyaallah bisa kita sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.